Bab anjuran untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, anjuran puasa hari Arafah dan hari Asyura, serta anjuran puasa hari Senin dan Kamis. 3 hadis yang pertama telah kita baca, kita masuk pada hadis yang keempat. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafdhu li bin Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Ghailan bin Jarir sami'a Abdullah bin Ma'bad az-Zamani an Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmihi qala faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه قال فقال صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasanya. Lalu faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah pada pertemuan terakhir kita telah membahas kenapa marahnya Nabi tentang ditanya akan puasa dia. Karena disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena Nabi tidak mau ditanya seperti itu karena mengakibatkan dia harus menjawabnya dan dikhawatirkan jawaban itu akan memberatkan atau merusak terhadap umatnya. Dari sisi apa yang merusaknya atau memberatkannya? Dianggap oleh umatnya jawaban itu merupakan sebuah yang wajib. Atau dianggap itu sangat berat. Atau dianggap itu dia terlalu sedikit. Banyak anggapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalau seandainya itu ditanya tentang perbuatan dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berpuasa siang malam, yaitu puasa wisal, dan itu tidak mampu umatnya melakukan, sehingga Nabi telah sebutkan, adapun saya, kata Nabi, أبيت يطعمني ربي ويسقيني. Di malam hari Rabku memberiku makan dan memberiku minum. Ya. Jadi Nabi tidak mau atau tidak suka kalau perbuatan dianya ditanya, karena nanti beranggapan kepada umatnya, nanti umatnya menganggap itu adalah berat dan seterusnya. Sebagaimana tiga orang yang datang kepada Aisyah menanyakan perbuatan Nabi, sehingga akibat dari dia menanyakan kepada Aisyah tentang perbuatan Nabi, dia melihat perbuatan mereka tidak ada nilainya di sisi perbuatan Nabi. Sehingga apa? Satunya mengatakan, kalau begitu kita ini orang manusia biasa, Nabi doa dosanya telah diampuni, telah berlalu, dan yang telah berlalu dan akan datang. Sehingga muncullah ide satu di antara mereka, maka kalau begitu saya akan puasa setiap hari. Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu saya akan salat malam setiap malam, semalam suntuk. Yang ketiga, kalau begitu saya tidak akan nikah. Dia ingat pernikahan itu akan melalaikan dia. Setelah Nabi datang, dilaporkan oleh Aisyah, Nabi marah. Ya, adapun lalu Nabi mengumpulkan para sahabat, ya, dan Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan bahwasanya saya akan puasa setiap hari, yang satu lagi saya akan sholat malam setiap malam, nggak mau tidur dia, bangun terus. Yang ketiga, saya tidak akan menikah. Ketahuilah, kata Nabi, aku ini puasa dan tidak berpuasa. Yani ada hari berpuasa, ada hari yang tidak berpuasa. Asumu wa uftir, anamu wa arqut, aqamu, yani aqumu wa arqut. Aku salat malam, aku tidur. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Nah, tapi kalau seandainya seseorang bertanya tentang dirinya, tentang amalan dia atau apa yang akan dilakukan, Nabi senang, ya, karena Nabi akan menjawab sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Kemudian melihat Nabi SAW marah kelihatan di wajahnya, lalu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, raditu bil radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa bi bai'atina bai'ah, kami ridha dengan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi dengan Muhammad sebagai Rasul, dan dengan bai'at kami. Mendengar itu Nabi tenang. Kemudian lalu Nabi ditanya tentang puasa sepanjang tahun. Setiap hari puasa. Kata Nabi, la soma wa la aftar. Dia tidak ada, sama dengan dia tidak berpuasa dan dia juga tidak berbuka. Tidak ke niko, tidaklah kemari. Kalau puasa tidak dinilai puasanya dah. Berbuka tidaklah nya dah. Ya, artinya tidak puasa. Ya, ma sama wa ma aftara, dia tidak berpuasa, tidak berbuka. Qala fasu'ila an sawmi yawmaini wa iftar yawm. Ditanya tentang puasa dua hari dan satu hari tidak. Jadi dua hari puasa, satu hari tidak. Dua hari berpuasa, satu hari tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa man yutiqu dhalik, siapa yang mampu untuk melakukan itu? Maksudnya, siapa dari umatku yang mampu melakukan itu? Kalau Nabi, mampu. Ya, Nabi mampu untuk melakukan. Sebagaimana tadi kita ungkapkan hadis wisal, طيب قال وسئل عن صوم يوم وافطار يومين. Nabi ditanya tentang puasa satu hari, berbuka dua hari, yakni tidak berpuasa dua hari, kebalikan dari yang pertama. Qala laita anna Allah qawwana lidzalik. Ya, kalau bisa seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, gitu ya. Lalu ditanya, wasu'ila an shaumi yaumin wa iftaru yaum. Lalu ditanya tentang satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Lalu Nabi menyebutnya, dzaka shaumu akhi Dauda. Alaihissalam, itu adalah puasa saudaraku Daud. Ya, Nabi, para Nabi ukhwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para Nabi itu bersaudara. Ya. Qal wa su'ila an sawmi yawmin itnain. Lalu Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Qala dzaka yawmun ulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi aw unzila 'alayya fihi. Itu adalah hari, hari Senin adalah hari aku dilahirkan di dalamnya, dan hari aku diangkat atau diturunkan kepadaku, diangkat menjadi nabi atau diturunkan kepadanya Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, ulama mencoba, di antaranya adalah Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitabnya Rahiqul Makhthum, untuk mencari, mencoba tanggal berapa atau hari berapa Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran secara utuh diturunkan, kalau turunnya Al-Quran itu dua kali, ya, ke langit dunia secara utuh itu adalah turun yang pertama, secara utuh semuanya, dan itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Anzala menurunkan, ya. Kemudian yang diturunkan kedua adalah dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penurunannya ini munajjaman, berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Ada yang memiliki sebab yang disebut juga dengan asbabun nuzul. Faktor-faktor penyebab turunnya Al-Quran. Ada yang tidak memiliki sebab. Nah, turunnya kepada Nabi Muhammad mulai dari ketika beliau berada di Gua Hira, dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat terakhir yang diturunkan. Nah, kapan yang diturunkan, yang di waktu Gua Hira ini kapan? Nah, inilah ada orang mengatakan Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Ya, nuzul Al-Quran 17 Ramadan. Lalu kita tanya, Al-Quran diturunkan kapan? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lalu kita katakan nuzul Quran kapan? Tanggal 17. Ya, apa bedanya nuzul dengan anzala? Ya. Terjadi perbedaan pandang ulama terhadap kapan diturunkan Al-Quran pada pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di luar Ramadan, ada yang mengatakan dalam Ramadan. Ya. Kalau melihat pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, itu diturunkan pada malam, pada Ramadan. Nah, terjadi tadi kita sebutkan nurunnya adalah dua kali, secara utuh ke langit dunia, kemudian ke dari langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selama 23 tahun. Ya, diturunkan. Tapi sekarang yang pertama kali turun kapan? Karena banyaknya ayat-ayat yang menerangkan bulan Ramadan, maka Syekh Sufiyur Rahman Barakfuri lebih menekankan bahwa turunnya pertama kali kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan. Baik, pada bulan Ramadan ini kapan turunnya? Ada mengatakan 10 terakhir, ada mengatakan 17 Ramadan dan seterusnya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan dia tanggal 17 Ramadan turun, enggak ada. Namun bagaimana? Syekh Sufiyur Rahman Barakfuri, dia mencoba ada indikator atau satu yang jadi pegangan, yaitu adanya ketetapan dari hadis Nabi bahwa turunnya pada hari Senin. Hadis ini, wa yaumun bu'itsu fihi, hari di mana aku diangkat menjadi nabi atau diturunkan kepadaku pada hari itu. Berarti dapat satu sebagai jembatan untuk mencari. Lalu bagaimana caranya? Dicarilah dengan cara ilmu falak, hisab. Ya, dihisablah, dihitunglah secara kalendernya hari Senin pada tahun itu, pada bulan Ramadan, kapan jatuhnya. Maka ditemuilah hari Senin itu ada 4 hari, ya, 4 tanggal. Pertama 7, kemudian 14, kemudian 21, kemudian 28. Hari Senin pada tahun itu, ketika ditarik lagi ke belakang, ya, tanggal 7 kalau dikaitkan sudah diketahui tanggalnya, lalu dengan tanggal, dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka lihat tanggal 7 itu awal Ramadan. Kemudian tanggal 14, tidak tanggal 17. Kemudian tanggal 21, kemudian tanggal 28. Dari 4 tanggal ini, mana yang malam Lailatul Qadar? Adalah 21. Walaupun 28 itu adalah 10 hari terakhir, tapi adalah 21. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharru Lailatul Qadar fil witri fil ashr awakhir min Ramadan." Pilihlah atau carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka dengan demikian Syekh Mubarak, Syekh Sufiyur Rahman Mubarak Furi lebih cenderung dia memperkuat pendapat bahwa turunnya adalah 10 hari terakhir Ramadan, dari tanggalnya adalah tanggal 21. Ya, wallahu a'lam. Ya, nah ini di sini dia ngambil di antara indikator-indikator yang bisa dia jadikan untuk mencari kapan diturunkan malam diturunkan Al-Qur'an pertama kali. Baik, kita lanjutkan. Faqala shaumu thalathatin min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, shaumud dahr. Kalau kita sudah mengerjakan 3 hari setiap bulan, 3 hari kalikan 10 menjadi 30, berarti 1 bulan penuh. Setiap hari, setiap bulan dilakukan itu. Kemudian bulan Ramadan dia kerjakan. Maka dari Ramadan ke Ramadan, ya, itu sudah puasa sepanjang tahun. Usila an shaumi yaumi Arafah, ditanya tentang puasa hari Arafah. Qala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, menghapus satu tahun telah berlalu dan yang akan datang yang tersisa. Kemudian tanya tentang puasa Asyura, dia menghapus satu tahun yang telah berlalu. Kemudian ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Kemudian kami mendiamkan tentang puasa, menanyakan tentang Senin dan Kamis. Taib. Menghapus satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang, itu pada puasa Arafah. Lalu puasa Asyura, sebulan setelah itu ada puasa Asyura yang menghapus satu tahun sebelumnya. Bukankah satu tahun sebelumnya sudah dihapus oleh puasa Arafah? Lalu kalau sudah dihapus oleh puasa Arafah, lalu puasa, apalagi yang dihapus? Baik, apa maknanya di sini? Imam Nawawi dia mengatakan, ma'nahu yukaffiru dhunuba sha'imihi fis sanatain. Maknanya yang pertama adalah untuk puasa Arafah, yaitu satu tahun telah berlalu, satu tahun yang akan datang, maknanya dia menghapus dua tahun dari dosa orang yang berpuasa. Wal muradu biha as-saghair, maksud dari dosa-dosa yang diampuni itu ada dosa-dosa kecil. Wa sabaq bayanu mithl hadha fi takfiril khataaya bil wudu. Pembahasan yang seperti ini telah berlalu di dalam penghapusan dosa-dosa disebabkan oleh wudu. Ya, karena air wudu kita menggugurkan dosa-dosa dari anggota wudu, dari tetesan wudu yang terakhir. Wa dzakarna hunaka annahu lam takun shagha'ir. Dan kita telah sebutkan waktu itu bahwasanya dia tidak punya dosa kecil lagi. Apa yang akan dihapus? Yurja takhfifu minal kabair. Kalau dosa-dosa kecil sudah habis, tinggal apa? Dosa besar. Maka diharapkan amalan ini bisa meringankan atau mengurangi dosa-dosa besar. Baik. Fa illam yakun. Kalau dia tidak punya dosa-dosa besar, apakah dia sudah, kalau gitu enggak usah aja puasa karena enggak ada lagi yang mau dihapus. Ya, tetap puasa. Untuk apa gunanya? Rufi'at darajat, maka diangkat derajatnya. Ya, diangkat derajatnya. Begitu juga dengan orang yang dikena, ditimpakan musibah, ditimpa musibah atau penyakit, apa yang didapatkan? Penyakit itu bisa menghapus dosa-dosa. Musibah itu bisa menghapus dosa-dosa. Musibah itu ada tiga, ya. Atau sabar itu ada tiga maksudnya. Tapi maksud di sini adalah musibah yang menimpa, lalu dia bersabar dan musibah itu dia akan mendapatkan yang menghapus dosa-dosanya. Kalau dosa kecil sudah terhapus, ya, apa yang didapatkannya? Dia akan diringankan dosa-dosa besarnya. Kalau dia tidak punya dosa besar, maka pahalanya ditambah, derajatnya diangkat. Sebagaimana para nabi, para nabi enggak punya dosa, mereka ma'asum, lalu disebabkan dia musibah, malahan Para nabi orang yang paling berat musibahnya. Ya, maka apa yang akan yang dia dapatkan adalah derajatnya diangkat. Derajatnya diangkat, pahalanya ditambah. Baik. Qauluhu fi hadzal hadis miratu Syu'bah qala su'ila an yaumi صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما ya bahwasanya nabi ya dalam hadis di atas ditanya tentang puasa hari Senin dan Kamis, kami diam dari menyebutkan Kamis karena Senin sudah disebutkan di atas. Lamma narahu wahman, kami melihat ya di sini dia katakan fi riwayat wa yurja' al-wasfu bi wilada wal inzal ila itsnain dun al-khamis, yani fi riwayat Syu'bah dzakara al-khamis tarqah Muslim. Yani Imam Muslim di dalam riwayat Syu'bah tidak disebutkan oleh Imam Muslim Khamis itu karena dilihat dipandang periwayatan penambahan kata Khamis itu ada sedikit kekeliruan. Maka Imam Muslim tidak mencantumkan tentang Khamisnya. Karena kelahiran dan turunnya hadis itu, turunnya Al-Quran itu kembali kepada hari Senin, bukan hari Kamis. Ya. Qala al-Qadhi wa ikhtalafu fi ta'yin hadhihi al-ayyam ath-thalathah al-mustahabbah min kulli syahr. Terjadi perbedaan pandang ulama, kata Qadhi Iyad, tentang menetapkan tiga hari. Kan disebutkan di dalam hadis, puasa tiga hari setiap bulan. Terjadi mana hari-hari tiga hari itu yang dianjurkan untuk setiap bulan. Fassarahu jama'atu minas sahabat wa tabi'in bi ayyamil bayd. Ayyamil bayd. Ditafsirkan oleh sekelompok dari sahabat dan tabi'in bahwa hari-hari itu adalah hari ayyamil bidh, hari-hari terang. Wahiyya thalith ashur, rabi ashur, khamis ashur, 13, 14, 15. Di antara mereka yang mengatakan itu adalah Umar bin Khattab dan Ibn Mas'ud dan Abu Dhar. Begitulah dikatakan oleh pengikut-pengikut Imam Syafi'i. واختار النخعي وآخرون آخر شهر. Ya, ada yang memilih Nakhai dan yang lainnya tiga hari, maksudnya ada tiga hari terakhir dari bulan itu. واختار آخرون ثلاثة من أوله. Ada lagi mengatakan tiga hari pertama dari setiap bulan. واختارت عائشة وآخرون صيام الست وأحد والاثنين من شهر. Aisyah berpendapat dan yang lainnya tiga hari itu adalah puasa Sabtu, Minggu, Senin. ثم ثلاثة ثلاثاء وأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis pada bulan berikutnya. واختار آخرون اثنين والخميس. Dan ada lagi yang mengatakan tiga hari itu pada hari Senin dan Kamis. Rafahu Ibnu Umar, Ibnu Umar mengangkatnya kepada Nabi. Awal اثنين في شهر والخميسان بعده. Senin pertama dari bulan, kemudian Kamis dua Kamis setelahnya. Jadi kalau kita lihat minggunya, minggu pertama dari bulan dia puasa hari Senin, minggu kedua di Kamis, minggu ketiga di Kamis, atau pekan ya, kita biasakanlah pekannya. Pekan pertama Senin, pekan kedua Kamis, pekan ketiga Kamis. Ya, maka ini menggabungkan antara puasa Senin Kamis nih. Tayyib. Wa an Ummi Salamah an awwal Khamis wal Itsnain ba'dahu tsumma Itsnain. Yani dari Ummi Salamah Khamis yang pertama, kemudian hari Senin, kemudian setelahnya hari Senin. Wa qila awwal yawm min asy-syahr wal 'ashir wa 'ishrin. Dalil mengatakan hari yang pertama dari setiap bulan, kemudian hari ke-10, kemudian hari ke-20. Ya, wa qila inna siyamu Malik bin Anas. Uruya annahu karaha shaumu ayyamul bayt. Bahwasanya mengatakan bahwa puasa hari pertama, hari ke-10, hari ke-20, ada yang mengatakan itu adalah puasa yang dilakukan Imam Malik. Dan diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau tidak menyukai puasa ayyamul bayt. Ya. Qila Sya'ban al-Malik awwalu yawmin min asy-syahr wa hadi 'ashar wa hadi 'ishrin wallahu a'lam. Ini ada yang mengatakan hari yang pertama dari setiap bulan, kemudian hari ke-11, hari 21. Walhasil kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hari yang dianjurkan oleh Nabi, dari apa yang terjadi perbedaan ulama, tidaklah merupakan harus pada 13, 14, 15. Tapi yang menjadi orientasinya atau substansinya adalah tiga harinya setiap bulan. Jika kita sudah bisa menjaga tiga hari setiap bulan, sudah pahala kita, masya Allah, seakan-akan kita puasa satu tahun penuh. Mau 13, 14, 15 silahkan. Mau Senin, Kamis, Senin silahkan, atau Senin, Kamis, Kamis silahkan. Ya, nah, atau kapan aja bisa. Intinya puasa tiga hari setiap bulan. Dan ini mungkin bisa kita lakukan. Hatta puasa Senin Kamis pun kadang berat juga ya. Ya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin setiap bulan berapa hari itu jadinya? 8 hari. Yang bisa terjamin adalah insya Allah tiga hari bisa. Ya, walaupun kita tidak punya niat untuk puasa malamnya dari malam gitu ya. Pagi yang berpuasa lah. Boleh. Sehingga ketika tentang puasanya Nabi dikatakan kalau ini puasa, tidak puasa. No. Seakan-akan dia tidak puasa. Kalau ditanya dia berpuasa, seakan-akan dia puasa sepanjang terus. Kalau ketika ditanya dia tidak berpuasa, dia seakan-akan dia tidak pernah puasa. Ya, sehingga Aisyah ya, dan istri-istrinya selalu siap siaga untuk melayani Rasulullah SAW. Sehingga dia baru bisa mengerjakan mengqadha puasanya adalah pada bulan Syaban. Baik. Jadi intinya dari tadi dan pembahasan ulama ya, ada mengatakan puasa tiga hari itu ya kalau bisa ayyamul bayt, hari terang. Kalau bagaimana, waduh, nanti batal puasa tiga hari, hari ayyamul bayt saya kalau seandainya saya misalkan hari ke-15 ada undangan. Ya sudah, dilihat orang undangan datang, kita ke sana, kawan dekat kita lagi ya, kalau enggak makan kayaknya kecewa dia, sudah kita makan. Ya, dua hari sudah kita puasa. Nanti puasa hari yang lain kita puasa satu hari. Maka jatuhnya lebih dekat kepada puasa tiga hari setiap bulan. Baik, kita lanjutkan beberapa hadis lagi. Ya. Hadis yang kelima, wahdathanahu Ubaidullah bin Mu'adh qala hadathana Abi Ha wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala hadathana Shababah Ha wa hadathana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Nadr ibn Shumail kulluhum an Syu'bah bi hadzal isnad. Yani dengan sanad-sanad tadi semuanya berujung kepada Syu'bah, kemudian melanjutkan kepada sanad yang sebelumnya. Taib. Hadis yang terakhir ini yang kita lihat, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi wala haddatsana Mahdi ibnu Maimun an Ghailan an Abdullah bin Ma'bad Az-Zamani an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila yaumil itsnain su'ila an shaumi yaumil itsnain su'ila an shaumi al-itsnain فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan fihi ulidtu wa fihi unzila alayya, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku. Tayyib. Bisakah dipahami bahwa Nabi merayakan hari kelahirannya? Ya, sehingga disyariatkan untuk merayakan hari kelahiran dengan berpuasa. Kalau seandainya mungkin secara orang yang tidak berilmu boleh jadi, wah ini dalil. Baik. Apakah yang kita pahami kalau seandainya memang begitu dipahami oleh para sahabat, sehingga para sahabat mereka merayakan hari kelahiran dia dengan berpuasa? Kalau ada yang lahir hari Minggu, dia puasa hari Minggu. Pada kalau seandainya dia lahir hari Jumat, dia puasa hari Jumat. Enggak ada seorang pun sahabat melakukan yang demikian. Ini menunjukkan pemahaman yang seperti ini adalah keliru, salah. Sahabat yang betul-betul mereka menguasai bahasanya Nabi, ya, tidak pernah terlintas bagi mereka untuk melakukan yang demikian. Makanya dituntut bagi kita untuk memahami nas-nas ini, ya, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi bagaimana sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, ya. Karena boleh jadi ada ide seperti itu gitu loh. Lalu ambil dalil-dalil seperti ini menunjukkan bahwa dalil mal-mal-mal. Kita lihat, gimana nih? Ada sahabat memahami seperti itu atau tidak? Kalau tidak ada, berarti pemahaman kita dalam hal ini salah. Ya, tak ada seorang pun, hatta dari Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar yang dikatakan ada orang yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memahami, tidak melakukan yang demikian, berarti pemahaman saya kita ini adalah salah. Jangan kita memunculkan oh ini hebat pemahaman baru yang muncul. Ini adalah bukan pemahaman baru, tapi kekeliruan dan kesalahan. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat kalau seandainya ada pertanyaan. Ya, ini ada ya, beberapa pertanyaan kali ya. Gimana kalau kita berpuasa tidak sahur? Ustaz, boleh tidak sahur. Karena sahur itu adalah di antara sunat-sunat berpuasa. Sunat-sunat berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa sunat, ketika dia pergi ke rumah istrinya Aisyah, ada enggak mau dimakan? Katanya enggak ada. Ah, kalau begitu saya berpuasa. Ya. Jadi berarti beliau tidak makan sahur. Baru niatnya setelah pagi gitu loh. Maka boleh. Ustaz, ana sering dipanggil ustaz di kampung. Ana sering menolak panggilan tersebut. Ana takut Allah murka kepada ana karena ana tak pernah mondok apalagi kuliah. Ana sering khutbah Jumat ngajar ngaji. Ana sering diundang ibu-ibu majelis taklim untuk mengisi kajian. Ilmu yang ana sampaikan, yang ana tahu, ana dengar kajian sunnah di TV-TV sunnah dan buku-buku khutbah yang sesuai dengan manhaj salaf. Karena di kampung ana tidak ada ustaz. Yang ana tanyakan, apakah ana lanjutkan dakwah atau ana tolak setiap undangan untuk menceramah? Apakah pada ada pondok pesantren online untuk usia umur ana 40 tahun Kalimantan Barat? Jazakallah khair. Lanjutkan usaha antum, sampaikan apa yang sudah antum pahami. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Tapi satu ayat ini sudah kita kuasai. Enggak mesti harus turun keluar dari pondok. Ya enggak mesti. Jika kita sudah belajar, apa yang akan kita sampaikan kita pelajari dulu. Ya, kita baca, sudah. Ya, jangan sampaikan apa yang kita tidak tahu. Kita yang kita tahu itulah yang kita sampaikan. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya ini. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada antum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La yahdi Allah bika rajul wahidan khairul laka min humrin na'am." Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Lanjutkan dakwah antum yang didasari dengan ilmu yang sesuai dengan sunnah. Ikuti kajian-kajian terus di dalam dari TV-TV sunnah. Alhamdulillah itu adalah nikmat dari Allah. Kalau sekarang ini tidak ada TV-TV sunnah, mungkin ilmu sunnah ini atau kajian dakwah ini tidak sampai kepada ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Awal-awal dulu tahun 2005-2006 masih ketika kita datang satu daerah memang awam sekali, enggak ada yang satu pun. Sekarang sudah banyak. Ketika kita datang ke daerah-daerah, mereka 1, 2, 3 di antara mereka sudah mulai paham kajian gitu ya. Nah, sehingga kajian kita sampaikan itu nyambung. Dan alhamdulillah ini lanjutkan Bapak yang bertanya, sampaikan kajian kepada majelis ta'lim. Enggak apa-apa dia panggil, memang ustaz itu adalah guru yang ngajar. Ya, guru ngajar. Kalau Bapak ini datang ke orang Arab sudah dipanggil syekh ini. Karena orang biasa, orang biasa pun dipanggil syekh kok. Ya. Jangan pula kita mengatakan saya bukan syekh, bukan. Ya. Jadi itu adalah sudah merupakan suatu yang biasa oleh masyarakat kita untuk memanggil kita sebagai ustaz bagi guru-guru yang mengajarkan, hatta sampai kepada guru yang mengajarkan anak-anak TPA aja sudah panggil ustaz. Ya, apalagi antum sudah berkhutbah, kemudian yang lain tidak ada masalah. Ya, tapi mungkin itu akan menambah ilmu kita, menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil pertanyaan yang ketiga asal biar menjadi witir, ya. Jika lupa duduk antara dua sujud, bagaimana cara sujud sahwi, sebelum atau sesudahnya? Bagaimana caranya? Bagaimana lupa duduk di antara dua sujud? Berarti sujudnya berapa? Hah? Sekali itu dua kali. Sekali berarti. Kalau dua kali pasti diselingi oleh duduk. Berarti sujudnya sekali. Kalau sujudnya sekali, sujud adalah rukun. Duduk di antara sujud adalah rukun. Kalau seandainya itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jika seandainya kita lupa salah satu rukun, sebelum kita sampai kepada rukun yang tertinggal, kita ingat. Contoh rukun sujud dia pikir ini adalah sujud yang kedua, langsung dia berdiri ya untuk rakaat kedua, lalu dia baca Al-Fatihah. Pada saat dia baca Al-Fatihah, pikirannya masih ragu-ragu nih, ini sujud apa tadi? Yakin dia pada saat itu bahwa dia itu adalah sujud baru sekali. Apabila dia ingat akan yang ditinggalkan dari rukun, hendaklah dia kembali kepada rukun yang dia tinggalkan tadi. Lalu apa yang dia lakukan? Langsung dia duduk. Dari berdiri tadi, langsung dia duduk. Untuk apa? Untuk duduk di antara dua sujud. Duduk dia, kemudian dia sujud untuk kedua, kemudian baru kembali berdiri. Mulai lagi dengan Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya baru dia ingat pas di waktu sujud mau duduk, baru ingat, oh iya tadi itu baru saya satu kali sujud. Ya, kalau seandainya dia baru ingat setelah sampai kepada rukun yang tertinggal, maka rakaat yang kedua menjadi rakaat pertama. Rakaat pertama hilang, mulwa, dianggap tidak ada. Kenapa? Karena rukunnya tidak lengkap. Ya, rukunnya tidak lengkap, maka mulwa, dianggap tidak ada. Tapi kalau seandainya sebelum sampai kepada rukun yang tertinggal, dia ingat, maka dia jemput rukun yang tertinggal tadi. Sudah? Baik dalam poin yang pertama maupun poin yang kedua, sujud sahwinya setelah salam. Berarti dia sempurnakan dulu sholatnya, setelah itu dia salam dari sholatnya, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian Allahu Akbar, dia sujud, Allahu Akbar, dia duduk, Allahu Akbar, dia sujud lagi, sujud sahwi dua kali, kemudian Allahu Akbar, dia duduk, salam ke kanan dan ke kiri, salam dari sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah menyempurnakan sholatnya. Kalau dia sujud sahwi sebelum salam, berarti dia tambah lagi gerakan di dalam sholat. Berbeda kalau seandainya tasyahud pertama lupa. Ketika dia tasyahud pertama lupa, dia sudah berdiri sempurna, enggak boleh lagi dia turun. Kalau sudah berdiri sempurna pada rakaat ketiga, berarti ada yang kurang. Kekurangan ini ditambal oleh sujud sahwi sebelum salam. Ya, jadi kurangan ini ditambal oleh sujud sahwi. Ya, kalau yang tadi dia sudah sempurna, maka jangan ditambah lagi. Ya, untuk menghapus dosa atau kesalahan dalam kekurangan dan kekeliruan itu, makanya kita sujud sahwi setelah salam. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Masih dalam pertanyaan dari satu yang bertanya tadi, candaan seperti apa yang bisa menjatuhkan talak? Karena suami saya pernah bercanda kepada anaknya, katanya mama itu cuma teman. Apakah ucapan seperti itu bisa jatuh talak? Candaan yang bisa menjatuh talak adalah kata-kata talak. Kalau seandainya bapaknya ngomong sama anaknya, mamamu telah saya talak, jatuh talaknya. Walaupun dia tidak sampaikan kepada orang yang bersangkutan, jangankan kepada anaknya, kepada temannya dibilang misalkan, istri saya sudah saya jatuhkan talak, sudah jatuh talak. Tapi kalau seandainya teman, ya teman ya, sahibah. Ya, sahibah adalah teman. Istri memang teman kok. Ya, istri adalah teman. Ya, jadi insyaallah itu tidak menjadi kata-kata talak. Tapi kalau kata-kata talak itu, maka kata talak itu terbagi kepada dua, sharih, kinayah. Sharih itu kata yang hanya dipahami satu, yaitu cerai. Ya, maka ini tidak perlu niat. pendapat yang kuat terkuat. Karena ada hadis tadi, thalathun jidduhunna jiddun hazluhunna jidd. Tiga perkara yang sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh, guyonannya, candaannya menjadi sungguh-sungguh, ya, yang tadi adalah talak. Begitu juga nikah. Ya. Enggak boleh jadikan itu guyonan, rujuk. Ada tiga. Dalam riwayat yang lain, ganti dari rujuk adalah memerdekakan budak. Jadi ada orang punya budak misalkan, lalu dia bercanda, budak saya sudah saya merdekakan. Si fulana atau si fulan, budak saya sudah saya merdekakan. Ya sudah. Ya. Walaupun dia tadi guyon, oh enggak, tadi saya guyonan aja. Enggak, ini sudah benar, sudah jatuh. Ya. Atau sudah dimerdekakan. Ya, jadi enggak boleh itu hal yang menjadi candaan, ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.